Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pekung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah al-fawaid al-masturah fi halli al-fadhil kitab A'lami Sunnah al-Mansyurah. Di Syekhah Kamilah Hafizahullah Ta'ala. Kita sampai pada syarat sah syahadat yang keenam, dalil ushtirati sidqi, dalil persyaratan jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Apa dalil disyaratkannya jujur dalam bersyahadat la ilaha illallah dari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah Al-Musyarrafah, Sunnah Nabi yang mulia? Jawabannya, dalil persyaratan jujur awalan yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ayatraku ayakulu amanna, apakah manusia mengira mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman? Dan termasuk beriman adalah ucapan la ilaha illallah. Wahum la yuftanun, dan mereka tidak difitnah, tidak diberi cobaan atau ujian. Dalam ayat ini terdapat istifham mutakri'in, pertanyaan untuk mencela, watubikh dan mencela. Wal makna, dan makna ayat, apakah mereka menyangka bahasanya mereka dibiarkan tidak diuji, dengan ucapan mereka kami telah beriman. Fitnah artinya al-imtihanu bisyada'idi, ujian berupa kesulitan dan kesusahan. Falhasilu, kesimpulannya tidak boleh tidak harus ada ujian. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut sasaran ujian. Walaqad fatana alladziina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, semacam para nabi, para wali dan para wali. Ada di antara mereka yang dibelah dengan menggunakan minsyar, dengan menggunakan gergaji, sehingga tubuhnya dibelah dua dengan gergaji tersebut. Dan ada yang disiksa dengan berbagai macam siksaan, namun itu tidaklah membelokkannya dari agama Allah. Supaya Allah mengetahui dengan ujian tersebut orang-orang yang jujur dalam iman, dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta dalam iman. Maka hendaknya, maka Allah hendak menampakkan orang yang jujur dan orang yang bohong sampai akhir ayat. Maka Allah Jalla wa'ala memiliki ilmu yang luas dan lengkap. Maka dia Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah Jalla wa'ala itu meliputi segala sesuatu. Di antaranya adalah Allah mengetahui orang yang jujur dalam iman dan orang yang jujur dalam ucapan la ilaha illallah, dan orang yang bohong dalam iman. Fahada, maka hal ini berkonsekuensi adanya balasan untuk hal itu. Balasan jujur dalam iman dengan pahala, balasan dusta dalam iman dengan hukuman. Maka ayat ini membuat getar hati orang-orang yang beriman, yang jujur dalam iman, karena dalam ayat ini terdapat ancaman yang membuat bergemetar persendian orang-orang yang beriman, yang tulus dalam iman. Maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan pahala untuknya. Dan siapa yang bohong, maka Allah mengetahuinya dan akan menghukumnya. Batalatil ayatu, dan ayat di atas menunjukkan bahwasanya jujur adalah di antara konsekuensi ucapan la ilaha illallah. Dan hal ini diperkuat dan diperjelas, dijelaskan oleh hadis al-ati dzikruhu yang akan disebutkan. Sehingga dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih riwayat al-Bukhari dan Muslim, tidak ada seorang pun. Min di sini tambahan namun memiliki fungsi istirraqun nafi. Peniadaannya bersifat total. Ahadin satu pun. Maka betul-betul tidak ada satu pun. Wasifatuhu dan sifat dari mubtada yashadu an la ilaha illallah. Di sini ada jumlah, jumlah, jumlah setelah nakirah. Itu na'at. Sebagaimana jumlah setelah ma'rifat itu apa? Hal. Maka jumlah setelah isim nakirah itu ma'rifat. Itu na'at. Maka wasifatuhu dan sifat ahad tadi adalah seorang yang bersabda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sadiqan secara jujur. Yang dimaksud jujur lahiriahnya mencocoki batinnya. Dan kebalikannya kebalikannya. Dan berarti batinnya mencocoki lahiriahnya. Min qalbihi dari hatinya. Jujur min qalbi dari hatinya. Min qalbi di sini adalah sifat atau penjelas untuk sidqan. Li'anna sidqa karena kejujuran dengan lisan terkadang tidak berasal dari hati, yaitu tidak berdasarkan keyakinan, semacam ucapan orang munafik, innaka la rasulullah, sungguh engkau adalah utusan Allah. Maka min qalbi boleh dimaknai sebagai sifat au yakunu bimakna sadiqan, atau min qalbi itu semakna dengan sadiq. Dan sadiq adalah hal dari fa'il yashhadu. Jadi yashhadu an la ilaha illallah ada fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke ahad. Nah halnya adalah sadiqan. Bimakna dalam pengertian annahu qaidun lil amili wasfun lisahibihi. Dalam pengertian bahasanya kejujuran itu adalah qaid untuk amil dan sifat untuk lisahibihi, untuk lisahibi. Kalau itu hal berarti lisahibil hal. Jadi bima'na sadiqan halun min fa'ilin yashadu, bima'na dengan pengertian min qalbi itu adalah qaid untuk amin dan sifat untuk sahibul hal. Wa hadha yadullu, maka ini menunjukkan bahasanya kejujuran adalah syarat. Maka jika tidak ada kejujuran, maka pada saat itu berarti tidak ada ucapan la ilaha illallah. Maka haram masuk neraka yang sebabnya adalah ucapan la ilaha illallah itu ada syaratnya. Syaratnya adalah usulus sidqi, adanya kejujuran dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dan jika syarat ini tidak ada, yaitu jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada masyrutnya. Maka tidak ada masyrutnya, yaitu berarti tidak ada la ilaha illallah. Dan khabar mubtada untuk ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah adalah illa haramahullahu alan nar, kecuali Allah haramkan neraka untuknya. Haram di sini artinya al-mana', Allah halangi neraka, Allah cegah neraka. Allah halangi, Allah cegah dirinya dari api neraka. Dan dihikayatkan dari sejumlah salaf, di antaranya adalah Sa'id ibn Musayyib, beliau menjelaskan annahada bahasanya ketentuan dan konten hadis ini berlaku sebelum turunnya faraid. Berbagai hal kewajiban agama sebelum turunnya perintah dan larangan. Maka kalau mengikuti penjelasan Sa'id ibn Musayyib, ini bahwasanya ini berlaku ketika belum ada perintah sholat dan yang lainnya. Maka cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah selamat. Ya, tapi setelah ada perintah sholat dan yang lainnya, selamat dari neraka tidak cukup dengan ucapan la ilaha illallah. Harus ditambah dengan mengerjakan sholat dan yang lain, kewajiban-kewajiban agama yang lain supaya selamat dari neraka. Kemudian waqala ba'duhum, penjelasan yang kedua mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat in la ilaha illallah dan menaikkan haknya dan hal-hal yang wajib karenanya, sehingga al-imtisal wal-intiha, melaksanakan perintah dan berhenti dari larangan, itu tercakup di bawah secara tidak langsung terkandung dalam kalimat, dua kalimat syahadat. Maka analisis yang kedua atau pemahaman yang kedua, penjelasan yang kedua, melaksanakan perintah dan berhenti dari larangan itu sudah tercakup dalam la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia melaksanakan hak-haknya. Dan di antara hak la ilaha illallah adalah melaksanakan hal-hal yang Allah perintahkan dan menjauhi hal-hal yang Allah larang. Ini penjelasan versi Hasan al-Basri. Waqila, berarti ada penjelasan yang ketiga. Inna dhalika, bahasanya konten hadis tersebut tertuju untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah saat menyesal dan bertobat, wa mata ala dalika, kemudian mati saat bertobat sebelum memungkinkan melaksanakan kewajiban yang lain. Wa hadza qaulul Bukhari, ini tafsiran versi Bukhari. Wal aqrabu, dan kemungkinan yang lebih dekati yang dimaksud dengan haram masuk neraka adalah haram kekal di neraka. Kalau haram kekal di neraka, ya berarti berarti ini jadi versi yang keempat, ya, jadi tafsiran yang keempat. Karena tafsiran yang pertama ini mengesankan bahwasanya tafsiran 1, 2, 3 itu artinya haram di neraka itu haram untuk tersentuh neraka. Versi 1, 2, dan 3. Versi Sa'id bin Musayyib belum mengatakan ini sebelum ada perintah sholat dan yang lainnya. Di awal dakwah, yang ketika itu cuma cukup syahadat saja. Tidak ada kewajiban yang lain kecuali syahadat. Maka siapa yang telah mengikrarkan syahadat dengan keyakinannya dengan penuh kejujuran, dia telah melaksanakan seluruh ajaran Islam karena memang belum ada ajaran yang lain. Sehingga dia haram masuk neraka, artinya tidak tersentuh neraka. Kalau tafsiran Hasan al-Basri ya, tidak mengkaitkannya dengan masalah historis, dia sampaikan bahasanya ya, dalam mengucapkan la ilaha illallah itu artinya dan menerima konsekuensinya. Dan konsekuensinya adalah berbagai macam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan segala yang diperintahkan, menjauhi hal yang dilarang, maka haram masuk neraka, artinya langsung masuk surga tanpa mampir di neraka. Ini tafsiran Al-Hasan Al-Basri. Kemudian yang ketiga tadi versinya Al-Bukhari mengatakan ini orang yang bergelimang maksiat, kemudian insaf, tobat, menyesal, baca syahadat, dan belum tiba waktu melakukan kewajiban yang lain, meninggal dunia. Maka dia datang menghadap Allah bersih tanpa dosa. Dan orang yang menghadap Allah bersih tanpa dosa, tidak tersentuh api neraka sama sekali. Kalau tiga penjelasan yang pertama, semuanya haram neraka itu haram disentuh oleh neraka. Dan di sini kemudian disampaikan wal aqrab, ini berarti makna yang keempat. Yang dimaksud haram untuk masuk neraka adalah haram kekal di neraka. Kalau haram kekal di neraka ya berarti boleh saja orangnya melanggar, meninggalkan sebagian kewajiban, mengerjakan sebagian larangan. Namun karena dia mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh kejujuran, haram kekal di neraka. Dan dalil yang ketiga terdapat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang Arab Badui yang Nabi ajari berbagai macam syariat Islam. Khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. 5 salat dalam sehari dan semalam. Maka Arab Badui tersebut mengatakan, adakah salat yang lain yang wajib? Maka Nabi mengatakan, tidak ada kecuali engkau mau melakukan salat tatawwu'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kewajiban yang lain adalah puasa Ramadan. Orang tersebut, Arab Badui tadi bertanya, hal alayya ghairuhu, adakah yang lain? Nabi katakan, tidak ada kecuali engkau mau melakukan tatawwu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menyebutkan zakat. Arab Badui ini bertanya, adakah kewajiban harta yang lainnya? Nabi katakan, tidak ada kecuali engkau mau sedekah tatawwu'. Sampai akhirnya orang Arab Badui tersebut mengatakan, wallahi la azidu alaiha. Demi Allah saya tidak akan tambahi ala hadil faraidi, lebih dari kewajiban-kewajiban ini, dan tidak akan aku kurangi. Nabi, maka Rasulullah SAW mengatakan, aflaha in sadaqah. Orang Arab Badui tersebut beruntung jika dia seorang yang jujur. Mafhum mukhalafahnya, jika dia tidak jujur pada saat itu dia tidak akan beruntung. Maka ini jadi dalil bahasanya jujur adalah kriteria dan syarat fitahakuk terpenuhinya la ilaha illallah. Wa'idhakan qad sadaqa fi hadzal amri, maka jika dia telah jujur dalam masalah ini, maka yang lebih utama daripada hal itu, in sadaqa, jika dia jujur dalam ucapan la ilaha illallah, maka untuknya keberuntungan. Namun ada catatan yang menarik dari pensara. Wayam bari at-tanbih, perlu diingatkan bahasanya munsanni penulis A'lam Sunnah Mansura memaknai hamala, artinya tafsir, memaknai hadis Arabi jujurnya adalah jujur hati yang merupakan kejujuran batin yang meniadakan kemunafikan. Sedangkan para pensara hadis memaknai hadis Arabi tersebut dengan amal anggota badan. Ibn Battal mengatakan hadis ini hujah dan dalil yang tak terbantahkan, bahasanya kewajiban agama itu disebut Islam. Dan hadis ini dalil bahasanya jika orang tersebut tidak jujur dalam komitmennya, maka dalil bahasanya dia tidak akan beruntung, dan ini menyelisihi perkataan Murji'ah. Qadiyat mengatakan dalam perkataan, dalam sabda Nabi, aflaha in sadaqa, sanggan untuk murji'ah. Itfihi, karena hadis ini adalah keberuntungan dengan syarat kejujuran tidak mengurangi apa yang diwajibkan kepadanya. Minal a'mal, berupa berbagai macam amal, wal faraid, dan kewajiban. Intaha, sekian kutip. Maka jika ada yang mengatakan bahwa maknai hadis tersebut dengan kejujuran hati dan batin, itu bisa menjadi hujah bagi murji'ah untuk meninggalkan amal badan. Jawabannya, anna hada, bahasanya sanggahan ini, layar itu tidak jadi sanggahan untuk penulis. Di anna, karena penulis, itu Hafidz Al-Hakami, mensyaratkan kepatuhan, yang ini meniadakan, meninggalkan hal yang wajib dilakukan. Dan juga patut untuk diingatkan bahasanya ikhlas itu ditafsirkan dengan tidak syirik. Demikian juga bisa diartikan dengan tidak munafik. Bagaimana kata Ibnu Malik, khalisan mil qalbihi, artinya la yashubuhu syirkun wala nifakun, tidak tercampuri kesyirikan dan kemunafikan. Maka persyaratan dari penulis, orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas dan harus jujur. Maka ini namanya dua hal yang berbeda saat berkumpul. Ketika ikhlas sama jujur terkumpul dalam satu konteks, ya maka maknanya berbeda. Sehingga keikhlasan bisa di ikhlas bisa dimaknai meninggalkan syirik, dan jujur artinya tidak bisa dimaknai dengan meninggalkan kemunafikan, tidak bersikap dengan sikap orang munafik. Ya, kemudian dalil persyaratan rasa cinta. Apa dalil disyaratkannya al-mahabba, rasa cinta untuk kalimat la ilaha illallah wali ahliha, dan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dalil dari al-kitabil karim, al-quranul karim, dan sunnah nabawiyah al-musyarrafah, sunnah nabi yang mulia. Jawabannya, dalil disyaratkannya al-mahabba, rasa cinta. Ya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, baik orang-orang yang beriman, siapa yang murtad, yaitu yang kembali dari kalian, dari agamanya, yaitu Islam, maka Allah akan datangkan sekelompok orang selain mereka, sebagai makanan, sebagai gantinya. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini dimaksud dengan al-qaum, Allah akan datangkan satu kaum, adalah Abu Bakar dan para sahabatnya, yang mereka memerangi orang-orang yang murtad dan orang yang tidak membayar zakat. Dan ada yang diriatkan bahasa mereka adalah kaumnya Abu Musa al-Ash'ari. Yang menjadi dalil dari ayat firman Allah Ta'ala, mereka mencintai Allah. Wajhu syahid, penjelasan dari sisi pendalilan, Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifat ini sebagai mukabil kebalikan dari orang yang murtad dari agamanya. Dan keadaan orang yang bertauhid itu berbeda dengan orang yang murtad dan orang yang syirik. Fahaulai, maka mereka orang-orang yang bertauhid, tanda mereka, wasimatum, ciri mereka mencintai Allah Jalla wa'ala dan Allah mencintai mereka. Maka ayat ini dalil, maka ayat ini menunjukkan anna syartat tauhidi, bahasanya syarat tauhid adalah adanya rasa cinta di dalam hati. Rasa cinta tersebut, rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian ayat ini dalil, bahasanya rasa cinta dengan Allah itu dari dua pihak. Maka Allah itu mencintai hamba-hambanya yang beriman, dan hamba-hambanya beriman itu mencintai Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berdasarkan ayat ini, Al-Ma'idah 54, Allah itu yuhibbu wa yuhabbu, mencintai dan dicintai. Ini tidak sebagaimana akidah Asy'ariyah yang mengatakan Allah itu dicintai namun tidak mencintai. Dan tidak sebagaimana akidah Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mencintai dan tidak dicintai. Karena Jahmiyah mengatakan cinta itu hanya ada pada sejenis manusia, cinta sama manusia, kucing jantan cinta sama kucing betina, ayam cinta sama ayam. Tidak ada cinta kalau beda jenis. Ini kaidah cinta ala Jahmiyah. Dan kaidah cintanya Jahmiyah itu kaidah cinta yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Dibantah oleh realita dan akal sehat. Realita menunjukkan dustanya kaidah cinta ala Jahmiyah. Tidak harus ada sejenis dalam masalah cinta. Manusia cinta meyongnya. dan meyongnya cinta sama tuannya. Kalau tuannya pulang disambut gitu kan, kemudian nempel-nempel, bentuk rasa cinta. Padahal ini tidak sejenis. Orang itu mencintai, kalau dalam bahasa Arab, mencintai, menyukai nasi, menyukai air putih, menyukai makanan favorit, minuman favorit, cinta, suka. Orang itu mencintai tanah kelahirannya, kampung halamannya, mencintai sawah di kampung halamannya, dan itu tidak sejenis dengan manusia. Maka kaidah Jahmiyah, kaidah cinta ala Jahmiyah, kaidah yang tidak sesuai dengan realita dan kenyataan. Orang cinta baju favoritnya, orang cinta kendaraan favoritnya, orang cinta punya beberapa sandal yang dipakai itu terus. Kenapa? Cinta sama sandal yang itu dan kurang cinta dengan sandal yang itu dan sandal yang itu. Dan sandal sama orang beda jenis. Ini karet, apa? Ini sandal jepit, ini manusia, tidak sejenis. Ya, kembali ke buku. Wa hadhil mahabbah, dan rasa cinta yang dimaksudkan adalah rasa cinta ibadah. Rasa cinta ibadah itu cirinya fiha ta'allukun bil mahbubi. Rasa cinta yang isinya adalah ada ketergantungan dengan yang dicintai. Bima yakunu ma'ahu, diiringi dengan melaksanakan perintah karena menginginkan yang dicintai, wakhtiaran karena memilih yang dicintai, menjadi larangan, urbatan karena menginginkan, wakhtiaran dan pilihan karena keinginan, karena minat untuk menjadi larangan, dan karena ikhtiaran dan pilihan. Mahabbatul ibadati, maka rasa cinta ibadah adalah al-mahabbah, rasa cinta yang ada di hati, yakunu ma'aha, diiringi dengan ar-rahbu, minat kuat, war-rahbu dan ketakutan yang kuat, yang serius. Rahab itu takut yang diiringi dengan aktivitas. Takut kemudian lari, itu namanya rahab. Karena ada orang takut cuma diem, gak bisa bergerak. Itu bukan rahab. Takut cuma diem di tempat, ngompol, itu bukan rahab. Takut yang disebut rahbah, itu takut yang diiringi dengan gerak. Takut kemudian lari, itu rahab. Kemudian rasa cinta itu diiringi dengan ketaatan, wasa'yu dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha yang dicintai dan menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh yang dicintai. Adapun rasa cinta alami, rasa cinta normal yang merupakan ghariza, yang merupakan insting fitri yang Allah letakkan pada diri manusia, maka Anda jumpai, maka itu contohnya Anda jumpai seorang yang mencintai orang tua, mencintai anaknya, seorang anak mencintai ibu dan ayahnya. Dalil yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis al-muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan salatun, tiga hal, ai salatun minal khisali, tiga perkara. Mangkunna fihi, siapa yang tiga perkara itu ada pada dirinya. Artinya tidak perkara tersebut terkumpul. Terkumpul pada dirinya tiga perkara ini. Maka dia akan jumpai disebabkan tiga perkara ini rasa manisnya iman. Yaitu lezatnya ketaatan. Dan tahammulul masyaq. Dan tahan, punya ketahanan untuk menghadapi kesusahan dalam rangka mencari yang diridhai, mencari ridhonya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai. Dan cinta di sini adalah cinta atas dasar pilihan. Li'annahu bal insan nafsahu, karena jika seorang itu mencintai dirinya sendiri, maka itu adalah taba'un, itu tabiat. Itu normal, itu alami. Itu bersifat kudrati. Wala sabila ila qalbihi, dan tidak ada jalan menuju hatinya. Wa hadhil mahabbah, dan rasa cinta yang kudrati, yang alami, itu tidak diringi dengan bi'tiqadi ta'zimi, keyakinan pengagungan. Namun innama mailul qalbi, namun hanya kecondongan hati. Ini mungkin ada loncatan kalimat ya. Li anna umara mu'azzimun qat'an. Loncat ke hadis tentang rasa cinta, dan Umar mengatakan semuanya lebih kucintai, engkau lebih kucintai ya Rasul daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Kemudian loncat disambungkan ke sana. Maka kecuali diriku sendiri, itu yang dimaksudkan adalah kecondongan hati. Maka Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Hadis ini jelas tentang adanya kriteria rasa cinta. Orang hamba tidak menjumpai rasa manis iman sampai Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya, yaitu selain Allah dan Rasulnya. Sehingga hadis ini dalil bahasanya rasa cinta adalah syarat fima yata'alaku bihadil kalimati, adalah syarat berkaitan dengan kalimat ini. Yu'akidu dalika, hal itu dikuatkan oleh qauluhu, firman Allah Jalla wa'ala, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian betul-betul cinta Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wal ayatu sabiqah, maka ayat sebelumnya menjadikan rasa cinta syarat. Rasa cinta sebagai syarat. Wa hadil ayat, sedangkan ayat ini Ali Imran 31, ja'ala al-mutaba'ata jawaban. Menjadikan itiba' Nabi sebagai jawab dan bukti cinta. Sehingga ayat ini jadi dalil bahasanya itiba' mengikuti Nabi adalah dalil adanya cinta kepada Allah. Dan jika tidak ada itiba Nabi, maka itu dalil dan indikator tidak ada cinta kepada Allah. Dan jika tidak ada rasa cinta, maka pada saat itu berarti tidak ada tauhid dari hati. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimallahu taala, berkatakan aslul ibadati mahabbatullahi, pondasi ibadah adalah adanya rasa cinta kepada Allah. Bahkan bukan hanya sekedar rasa cinta kepada Allah, namun ifradu bil mahabbah. Hanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala tanpa yang lainnya, sehingga rasa cinta seluruhnya hanya untuk Allah. Maka tidaklah mencintai bersama Allah pada selain Allah. Yang selain Allah itu dicintai karena Allah, karena Allah wa fihi, dan dalam jalan ketaatan kepada Allah. Ya, kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala syarihah hafizahullah ta'ala, wa innama lam yakul fil hadis, hanyalah Nabi tidak mengatakan dalam hadis di atas, mimman siwahuma, namun Nabi mengatakan mimma siwaha, pakai ma, tidak menggunakan man, bukan mimman siwahuma, namun menggunakan ma. Lita umma dal akli, supaya mencakup semua, baik sesuatu yang dicintai itu adalah sesuatu yang berakal seperti manusia atau tidak berakal. macam makanan, minuman, kendaraan, pakaian, tanah, dan sebagainya. Wasana ad-dhamira, dan menggunakan dhamir musanna siwahuma fihi dalam hadis ini, padahal dalam hadis sahih Muslim Nabi mencela seorang yang menyampaikan khutbah di hadapan Nabi. Faqala, lantas orang tersebut mengatakan, mayuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man ya'sihima faqad ghawa. Yang dimasalahkan, wa man ya'sihima. Dan siapa yang durhaka kepada keduanya, sungguh dia telah sesat. Nah, namun kalau di hadis ini, mima siwahuma. Idanan, untuk menunjukkan bahasanya, mendapatkan rasa cinta itu ya tawakof. Tergantung dengan dua cinta itu ma'an sekaligus. Cinta pada Allah dan cinta pada Rasul. Itu satu paket. Dan bahasanya cinta dengan salah satunya tanpa yang lain, Allah tanpa Rasul atau Rasul tanpa Allah, itu tidak ada gunanya. Sedangkan kalau hadis celaan, Nabi menegur pada seorang yang mengatakan wa ma ya'sihima faqad ruwa, Nabi mengatakan bi'sal khatibu anta, engkau adalah sebaik-baik penceramah, engkau adalah sejelek-jelek penceramah. Maka hadis celaan ini bimbingan atau memberikan petunjuk bahasanya masing-masing dari dua kedurhakaan, kedurhakaan kepada Allah dan kedurhakaan kepada Rasul, itu independen dalam mewujudkan kesesatan. Durhaka kepada Allah itu mewujudkan kesesatan secara independen, durhaka kepada Rasul itu mewujudkan kesesatan secara independen. Kemudian hal yang kedua, tidaklah menyukai seseorang, adalah menyukai seseorang tidaklah dia sukai kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga, benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya. Allah selamatkan dia dari kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api atau ke dalam neraka. Maka dalam hadis ini terdapat tanbihun isyarat bahasanya kekafiran itu seperti neraka. Dan memang demikian, karena kekafiran itu menyeret dan mengantarkan kepada neraka. Lebih dibari adami kaunihan naran hakikatan. Dan dengan menimbang adam kaunihan naran hakikatan, bahwasannya api di sini bukanlah api hakiki, maka di hadis Nabi jadikan itu sebagai musyabbah. Dan sedangkan api yang hakiki disebut dijadikan sebagai musyabbah bih. Idzal audu ilaihi, karena kembali kepada kekafiran, kal ilqa, seperti dilemparkan ke dalam api atau dalam neraka. Karena kesudahan orang kafir itu masuk neraka. Ya, di sini di poin yang ketiga ya, ayyauda fil kufri ba'da id an qadahallahu minhu kama, ini ada seperti. Kama seperti. Maka musabbah, setelah seperti itu namanya dalam ilmu balaghah namanya musyabbah bihi. Setelah kata-kata ka, berarti seperti musyabbah bihi. Sedangkan sebelum kama itu namanya musyabbah. Maka menimbang bahwasanya kekafiran itu adalah neraka yang tidak hakiki, maka dia menjadi musyabbah. Sedangkan api yang hakiki dijadikan sebagai musyabbah bihi. Sisi pendalilan dari hadis ini, ya, hendaknya rasa cinta kepada Allah kemudian cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada semua rasa cinta alal itlak tanpa ada rincian. Fahahuna, maka di sini dalam kondisi inilah seorang muslim bisa mengicipi dan merasakan manisnya iman. Kemudian dua perkara yang lainnya adalah mencintai dan berkawan dengan seseorang tidaklah dilakukan kecuali karena Allah. Ini juga turunan dari rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Poin yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan, sebagaimana tidak suka dilemparkan ke dalam api atau ke dalam neraka. Ini juga derivat dari rasa cinta kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena idza kana yuhibbullah, siapa yang cinta Allah maka dia akan mencintai tauhid. Dan siapa yang mencintai tauhid harus benci syirik. Benci dan cinta syirik adalah dua hal yang berkebalikan. Ya, dua hal yang kontradiktif dalam bahasa Arab itu ada dua kosakatanya, bisa dit dan bisa naqid. Kalau naqid itu dua hal yang memiliki sifat tidak bisa kumpul bareng sebagaimana tidak bisa hilang bareng. Namanya dit, namanya naqid. Misalnya hidup dan mati itu naqid. Tidak mungkin ada sesuatu hidup sekaligus mati. Dan tidak mungkin sesuatu itu tidak hidup sekaligus tidak mati. Gerak dan diam itu naqid. Naqidon. Tidak mungkin ada satu benda di waktu yang sama, dari sudut pandang yang sama, itu gerak sekaligus diam. Atau tidak gerak sekaligus tidak diam. Itu tidak mungkin. Ada lagi namanya diddan. Dua hal yang bertentangan namun bisa dua-duanya hilang. Hitam dan putih. Itu diddan. Enggak mungkin sesuatu itu dari sudut yang sama, sisi yang sama, hitam sekaligus putih. Namun bisa saja tidak hitam sekaligus tidak putih karena merah misalnya. Adapun cinta syirik dan benci syirik itu naqidhan. Tidak mungkin kumpul sebagaimana tidak mungkin dua-duanya hilang. Fala buta tidak boleh tidak min husuli ahadihima li muslimin. Terjadinya salah satu dari keduanya bagi seorang muslim atau yang lainnya. Maka tidak boleh tidak harus ada salah satu dari dua hal ini. Tidak mungkin ngumpul cinta tauhid sekaligus cinta syirik. Tidak mungkin seorang itu mencintai tauhid sekaligus mencintai syirik. Karena keduanya adalah dua perkara yang berkebalikan. Mata ahabat tauhida. Jika seorang itu cinta tauhid pasti benci syirik dan itu labuda sebuah keniscayaan. Dan jika seorang itu mencintai syirik akan membenci tauhid labuda sebuah keniscayaan. Wa'alaih berdasarkan hadis ini, maka hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalil adanya syarat ini. Adanya dalil syarat mahabbah. Dan keberadaan syarat mahabbah ini boleh jadi dengan dalil mutabaqah atau dalil tadamun. Wayali dhalika, dan setelah itu, setelah ada rasa cinta, yakuma ada konsekuensi dari rasa cinta, yaitu loyal karena Allah dan benci karena Allah. Yang ini akan diisyaratkan oleh penulis matan di pertanyaan selanjutnya. Kemudian hadis Umar yang diriatkan oleh Bukhari, Umar mengatakan, "Wahai Rasul, aku mencintai engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak wahai Umar, demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka cinta kepada diri di sini mahmulun dimaknai dengan cinta kudrati. Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan di perkataan Qadhi Iyad, dalam perkataan Ibnu Iyad terdapat petunjuk bahasanya itu adalah syarat sahnya iman. Mencintai Nabi dibandingkan yang lainnya adalah syarat sahnya iman. Di anuhu mila al-mahabbatu, karena rasa cinta di sini dimaknai dengan pengertian mengagungkan, memuliakan. Dan pendapat qadhiyat ini disanggah oleh penulis kitab Al-Mufhim. Penulis kitab Al-Mufhim adalah namanya Abul Abbas Al-Qurtubi. Al-Mufhim Sarah Sahih Muslim. Itu karya Abul Abbas Al-Qurtubi, guru dari Abu Abdillah Al-Qurtubi, penulis tafsir Qurtubi. Penulis Sarah Sahih Muslim itu gurunya, penulis tafsir itu muridnya. Pendapat atau pernyataan Qadhi Iyad Al-Maliki dibantah juga oleh ulama Malikiyah yang lain, yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi Al-Maliki. Bi anna dhalika laysa muradan huna. Dan bahasanya itu tidaklah dimaksudkan dalam hadis ini, karena keyakinan tentang paling agungnya sesuatu tidaklah berkonsekuensi cinta. Karena terkadang dijumpai, seorang itu menjumpai dalam dirinya pengagungan terhadap sesuatu padahal kosong dari rasa cinta kepadanya. Ala penulis Al-Mufhim mengatakan fa'ala hadza berdasarkan hal ini, maka siapa yang tidak menjumpai pada dirinya dalikal mail, kecondongan itu, maka hanya tidak sempurna imannya, tidak sampai batal imannya, karena bukan syarat sah. Dan ila hadza, dan hal ini diisyaratkan oleh perkataan Umar yang diriatkan oleh Al-Musannif. Musannif berarti Imam Muslim. Fil aimani wan nudhur, di bab sumpah dan nadar, dari hadis Abdullah ibn Hisham, bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta ya Rasulullah, sungguh engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Faqal, Nabi mengatakan, la, tidak bisa. Demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Faqalalah Umar, lantas Umar mengatakan, fa'inakal an, maka engkau wahai Nabi sekarang ini, wallahi demi Allah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqal, Nabi mengatakan, al'an ya Umar, sekarang barulah betul wahai Umar. Intah sekian kutipan hadis. Maka fahadil mahabbatu, rasa cinta ini bukan semata-mata keyakinan akan paling agungnya sesuatu. Fa'inna, karena keyakinan paling agungnya Allah adalah atau Nabi adalah zat yang paling diagungkan dan dimuliakan, itu sudah diwujudkan atau didapatkan oleh Umar qabla dzalika, sebelum itu, sebelum ucapannya ini, qat'an secara pasti. Sehingga cinta di sini bukan maknanya a'zamiyah, bukan maknanya ta'zim. Kalau ta'zim sudah dimiliki oleh Umar sejak sebelum itu. Namun cinta di sini adalah mailul qalbi, kecondongan hati, bukan i'tiqadul a'zamiyah, keyakinan itulah dialah yang paling agung, bukan. Kemudian ada kutipan perkataan Syaikh Abdul Aziz Ar-Rais, rasa cinta adalah ibadah yang ditujukan hanya boleh untuk Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Walladhi yattadihli, dan yang nampak jelas bagiku, kata Syekh Ar-Rais, adalah rincian mengikuti dalil, rinciannya sebagai berikut. Ada rasa cinta yang haram. Rasa cinta yang haram ada 4 macam rasa cinta yang nilainya syirik akbar. Bentuknya adalah sama saja selain Allah dengan Allah. Selain Allah sama dengan makhluk. Makhluk itu sama dengan Allah dalam rasa cinta yang itu khusus untuk Allah. Fatuhibu. Maka engkau samakan orang yang selain Allah samakan agar engkau inginkan itu bukan min, bukan man ya, min ya. Fatuhibbu, maka engkau inginkan min ghairillahi, dari selain Allah agar memasukkan ke dalam surga. Atau engkau jadikan bagi selain Allah itu makhluk, kamal mahabba, rasa cinta yang sempurna sebagaimana rasa cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, syirik asghar, hati bergantung kepada yang dicintai, ya, ridhonya dan marahnya, ta'alukan ketergantungan, namun tidak sampai derajat syirik akbar. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan sabda Nabi SAW, celakalah budak dinar, celakalah budak dirham. Yang dimaksud dengan budak dinar adalah talibuhu, pemburu harta yang antusias untuk mengumpulkan harta, al-qa'im ala hifdihi, yang betul menjaga, menyimpan harta. Sehingga seakan-akan dia karena aktivitasnya itu, seakan-akan menjadi pelayan dan budaknya harta. Sekian kutipan. Kemudian, rasa cinta yang bid'ah, semacam berlebihan dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huluan berlebihan, tidak sampai derajat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dal, rasa cinta yang haram yang keempat adalah rasa cinta yang haram saja. Itulah rasa cinta selain tiga jenis yang lewat. Semacam mencintai ya, khamar yang Allah haramkan, atau mencintai maksiat yang Allah haramkan. Yang kedua, rasa cinta yang makruh, semacam mencintai sebagian perbuatan yang makruh. Rasa cinta yang wajib, yaitu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa cinta yang wajib. Wa minha, diantaranya rasa cinta karena Allah. Semisal mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan anak, orang tua dan semua manusia. Kemudian rasa cinta yang mustahab, semacam sempurna rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga sempurnanya rasa cinta karena Allah, seperti rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta yang mustahab lebih dari yang wajib. Yang diantara pengaruh dari rasa cinta yang mustahab adalah bersegera untuk melakukan semua ketaatan. Kemudian rasa cinta yang mubah, itu rasa cinta yang tabii, yang bersifat kodrati, semisal rasa cinta sebagian makanan, yaitu makanan favorit, rasa cinta kepada anak, dan yang lain. Syekh Ar-Rais rahimahullah ta'ala mengatakan, ulama berselisih pendapat tentang iman yang ditiadakan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan semua manusia. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, dan redaksinya adalah redaksi Muslim. Redaksi yang semisal diriatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Apakah yang ditiadakan adalah asul iman, berarti orangnya kafir sebagaimana zahir hadis, ataukah sempurnanya iman? Pendapat pertama mengatakan yang dia ditiadakan adalah aslul iman. Ini pendapat qadhi'iyat tadi ya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, perkataan qadhi'iyat menunjukkan kalau lebih cinta Rasul dibandingkan anak, dibandingkan orang tua adalah syarat keabsahan iman. Karena qadhi'iyat memaknai rasa cinta di situ dengan at-ta'zim, pengagungan dan pemuliaan. Namun ini dibantah oleh penulis kitab Al-Mufhim, bahasanya yang dimaksud dengan rasa cinta dalam hadis ini tidak seperti itu. Dan kata penulis Al-Mufhim, keyakinan bahasanya Nabi adalah yang paling agung tidak mengharuskan cinta. Buktinya karena seorang itu bisa menjumpai pengagungan terhadap sesuatu padahal dia tidak mencintai. Kemudian penulis Al-Mufhim beralasan dengan hadis Umar, sungguh engkau wahai Nabi lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Dan Nabi tidak mengatakan engkau kafir gara-gara ucapan ini dan ini. Fahadil mahabba, kalau seandainya yang ditiadakan adalah asul iman, maka Nabi tentu akan mengatakan kepada Umar ketika itu, batal iman wahai Umar. Ya, sehingga rasa cinta di sini bukanlah bermakna keyakinan tentang paling agungnya Nabi. karena itu sudah ada pada Umar sebelum kejadian ini, qat'an secara tegas. Kemudian pendapat yang kedua, iman yang ditiadakan adalah iman, kesempurnaan iman yang wajib, bukan dasar keimanan. Dan ini adalah pendapat Al-Qurtubi, penulis kitab Al-Mufhim. Dan itu beda dengan Al-Qurtubi, penulis tafsir Qurtubi. Karena Al-Qurtubi penulis kitab Al-Mufhim namanya Abul Abbas Al-Qurtubi. Ini juga pendapat Ibn Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Syekh Sulaiman ibn Abdullah, Abdurrahman bin Hasan, demikian juga Syekh Ibn Taimiyah. Maka ringkasnya pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Sehingga rasa cinta kepada Nabi itu ada dua tingkatan. Adanya rasa cinta kepada Nabi sehingga tidak ada rasa benci kepada Nabi. Ini syarat sah keimanan. Siapa yang benci Nabi kafir. Tapi kalau lebih cinta Nabi dibandingkan yang lain, ini adalah kamalul iman al-wajib. Iman yang sempurna yang hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, bagaimanakah mengkompromikan antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya, diriatkan Bukhari dan Muslim, dan ini redaksi Bukhari. Dan hadis yang diriatkan Muslim dari Adi bin Hatim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang orator yang mengatakan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sungguh dia telah benar, dan siapa yang durhaka kepada keduanya sungguh dia telah sesat. Kemudian Nabi mengatakan, bisal khotibu anta, itu adalah sejelek-jelek penceramah. Katakanlah siapa yang taat dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Itu karena para ulama berselisih pendapat untuk mengkompromikan dua hadis ini ala akwal, ada sejumlah pendapat. 5 pendapat ya. Pendapat yang pertama, bedakan antara suasana menjelaskan dan suasana ringkas. Kalau posisinya seorang pencerama, maka posisinya menjelaskan. Maka kalau ceramah posisinya harusnya jelas sehingga perlu dipecah wa mayasilaha wa rasulahu. Lain halnya dengan hadis Anas, konteksnya adalah konteks bukan ceramah sehingga yang dicari adalah ringkas. Kemudian pendapat yang kedua, menempuh metode tarjih dengan menguatkan hadis Adi bin Hatim, karena hadis Anas dimungkinkan itu khususiyah Nabi, boleh mengatakan demikian. Kalau hadis Adi bin Hatim jelas Nabi tujukan kepada orang lain. Ditambah bahasanya hadis Adi bin Hatim itu nakilun keluar dari hukum asal. Hukum asal berbicara itu boleh. Ini ada yang dilarang, inilah yang dimenangkan. Pendapat yang ketiga, klaim kalau itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas itu khusus untuk Rasul dikarenakan kedudukan sang Rasul. Tidaklah layatatarok alihi, tidaklah mengalami penyamaan lain hanya dengan yang lain. Jadi kalau Nabi boleh mengatakan mimma siwa huma, Nabi boleh demikian. Ini pendapat Al-Is ibn Abdissalam. Pendapat yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dhamir mimma siwa huma dalam masalah cinta, karena rasa cinta yang manfaat itu kalau cinta dua-duanya. Karena benci salah satunya adalah sebab tidak manfaatnya rasa cinta yang lain. Lain hanya dengan durhaka, maka salah satu dari kedua durhakaan itu sudah cukup untuk mendapatkan hukuman. Kemudian pendapat yang kelima, hadis tentang bi'sal khatibu anta itu dimaknai dengan adab dan tindakan yang lebih baik. Sedangkan hadis Anas mimma siwa huma menunjukkan boleh. Kesimpulannya, wa arjau hadhil aqwal, dan yang paling kuat dari lima pendapat ini, pendapat yang keempat. Ini tadi sudah kita baca ya, pendapat yang keempat. Maka ini mengisyaratkan bahasa cinta yang bermanfaat, ya harus dua-duanya. Kalau durhaka itu independen, durhaka kepada Allah itu sudah sesat, durhaka kepada Rasul secara tersendiri juga sebuah kesesatan tersendiri. Dan di antara hal yang menjelaskan kelemahan pendapat yang pertama, bahasanya pendapat yang mengatakan hadis Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis tersebut dalam suasana ringkas, itu membutuhkan dalil yang menjelaskan kalau itu suasana ringkas. Karena boleh saja dikatakan bahasa Nabi berada dalam konteks merinci dan menjelaskan. Kemudian sanggahan untuk pendapat yang kedua, yang menunjukkan lemahnya pendapat yang kedua, kaidah usul fikih mengatakan tidak boleh melakukan tarjih kecuali jika tidak mungkin melakukan kompromi. Sedangkan al-jam'u kompromi satu hal yang mungkin. Kemudian sanggahan untuk pendapat yang ketiga, tidak boleh mengatakan ini khususiyah untuk Nabi kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil dalam masalah ini. Sanggahan untuk pendapat yang kelima, ya, maka satu hal yang jauh atau mustahil dalam konteks adab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang penceramah semisal perkataan yang keras itu, sehingga tidaklah tersisa pendapat yang kuat kecuali pendapat yang keempat yang isinya adalah kompromi di antara dua teks, dan inilah yang tepat, wallahu a'lam. Qad yushkilu ala hada, dan terkadang hal ini menimbulkan kebingungan, yaitu bahasa seorang itu terkadang mencintai sebagian sesuatu yang enak karena enaknya. Maka apakah dikatakan bahasa orang ini menyamakan selain Allah dengan Allah dalam salah satu kekhususan Allah, yaitu mencintai sesuatu karena zatnya? Maka jawabannya kita katakan yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah adalah rasa cinta karena ibadah. Maka tidak ada sesuatu yang dicintai ta'abbudan lidzatihi, rasa cinta karena zatnya, kecuali Allah. Adapun Nabi, orang saleh, maka rasa cinta kepada mereka bukan karena zatnya, namun karena Allah memerintahkan untuk mencintai mereka. Dan perkataan Ibnu Taimiyah yang telah lewat penjelasannya menunjukkan itu atau didukung oleh siyakul kalam, rentetan kalimat. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.